من العبد هو رسول سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. Yang saya kasihi pengacara majlis yang berusaha Tuan Ishaq bin Din, pengerusi surau Taman Bersatu, tuan-tuan sedang hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah. Lama dah tak main di Jitra ni. Bukan tak main, mereka panggil saya tapi masa tak ada. Dan Alhamdulillah bila dah main, minggu ni main, minggu depan main pula. Jadi dua kali minggu depan saya forum dengan Ustaz Aslin, dengan Ustaz Nutfi. Ustaz Nutfi dia duduk sini ya? Oh, masya-Allah. Alhamdulillah. Malam ni tuan-tuan, walaupun jerbu, tuan-tuan boleh main, ni satu pengorbanan. Jerbu ni tuan-tuan, sepatutnya hujan turun dah hilang. Tapi hujan turun pun tak hilang, mereka buat pembenihan hujan pun tak hilang juga. Allah nak tunjuk kat mereka siapa lebih kuasa, aku ataupun Allah. Kita tak tengok matahari sekarang tuan-tuan. Cuba bayang tengok, tiba-tiba hilang jerbu, matahari terbit di sebelah barat. Macam mana tuan? Anak muda pun apa lagi? Oi, dekat kiamat ni. Allah tuan-tuan, Alhamdulillah. Surau ni saya masuk-masuk karpet warna hijau, aku ikut seronok. Sebab teringat ketika di Mekah tuan-tuan, kebanyakan karpet di Mekah ni, kalau di Madinah memang raudhah tu karpet dia warna hijau lah. Kita karpet hijau ni taman syurga lah. Raudhah ni satu karpet, kalau tuan-tuan pergi di Madinah ni, karpet yang ni warna merah. Tapi raudhah karpet dia lebih kurang macam ni lah. Tapi dia tak lagi hijau sangat. Dia hijau juga lah. Dan disebut raudhatun min riyadil jannah, taman-taman syurga. Di Madinah ada taman syurga, di sini juga taman syurga. Siapa yang duduk di tempat ilmu disebut taman-taman syurga. Dan tuan-tuan, taman syurga ini tempat mustajab doa. Ni tuan-tuan duduk ni sambil berzikir, sambil berdoa, mustajab doa. Begitu juga di raudhah. Pernah saya bawa ada seorang pakcik, dia ni orang upaya, orang-orang upaya, bukan orang kuat no. Awal keluar pasal kapit hijau ke bandung awal eh. Orang koyang-koyang upaya entah. Dia tiga kali dah pergi buka, dua kali pergi haji. Saya kata Johan pergi dengan saya. Dia tak mau pergi entah. Lepas tu macam mana terbuka hati dia. Pernah baru ni saya ajak ada seorang pakcik, dia pergi juga apa, umrah tiga kali, haji dekat tiga kali juga. Dia kata jom pergi saya. Dia tak mau pergi. Dia kata saya suka pergi dengan Andalusia. Saya kata pasal apa tak mau pergi dengan saya? Dia kata tu yang Andalusia yang bawa orang tu bagus. Saya kata yang bawa tu, yang mana tu? Tu yang bawa orang tu, yang bawa di umrah tu, orang panggil mutawasitah. Saya kata mutawasitah, mutawasitah tu bukan najis pertengahan ke? Dia kata tidak ke? Tu panggil apa ustaz? Mutawih pun. Ha, mutawih. Ada mutawasitah tu tak? Nanti dia sebut mutawasitah dalam moral Allah. Dia tak mau pergi tak? Tapi pakcik ni saya ajak dia pergi saya. Dia ni okey pun kan, kaki dia lumpuh. Saya kata pernah masuk raudhah lah. Pernah dia tak. Saya bawa dia masuk melalui Babus Salah. Sebab tolak orang okey ni tuan-tuan, Allah tolong dia tak. Sebab tu kalau tuan-tuan bawa mak, bawa orang okey ni, tuan-tuan tolong lah tolak. Allah tolong dia tak. Jadi saya suka bawa orang okey ni, saya tolak. Bila saya tolak tuan-tuan, sampai tiang nombor 4, dan kita akan tengok satu mihrab, itu nama mihrab kita bina Osman. Lepas mihrab saya bina Osman adalah mimbar Nabi. Nabi kata min baiti ila mimbari raudhatun min riyadil jannah, daripada rumahku ke mimbar tu taman syurga, itulah sebuah raudhah. Jadi saya tolak itu sampai-sampai dekat polis. Polis tu tengok saya, abu, dia kata bapa kamu? Saya terus na'am tu ya dengan silap. Na'am dengan ta'am. Ta'am maksudnya siapa makan. Dari kata abu, ta'am. Na'am. Dia kata na'am. Tak ada dia panggil. Kalau orang kini tuan-tuan, coba dia panggil. Tak ada dia. Itu saya nak. Solat. Harta makan makbul doa dia. Min tempat doa makbul dia. Dia tahu lah Allah. Saya berdoa dengan pakcik-pakcik ini dia. Dia boleh dia tak. Tapi ada soalan orang lain. Kalau pakcik dia ni, saya pakcik doa. Semayang doa. Dia pun diri Allah sebab kau duduk, betul dia semayang. Dia semayang, dia zulul apa semua habis, saya tak pakcik. Lepas rokok berawak, pakcik doa. Pakcik, ni aku, saya kata, menangis lah. Fakir dalam tempu, kata apa aku. Tak boleh paksa, pakcik. Ayat mata yang mengalir cara paksa Allah pada api nama saya. Kata pakcik doa, dia orang kat tangan. Ya Allah, dia boleh terdera. Bila dah habis terdera, dia kata pakcik. Pakcik tahu tak semayang di mana? Rokok, Ustaz. Memanglah Allah. Sebab kapit dia boleh menjawab. Tapi pakcik tahu dah, pakcik semayang dia rokok ni. Pakcik tengok depan dia. Dia tengok, ada melengkuk ni. Melengkuk ni pakcik tahu dah. Saya kata melengkuk ini ialah mihrab Nabi. Pakcik tahu tak, pakcik semayang tadi, pakcik sujud, pakcik sujud di atas tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kata dia tu, dia angkat tangan, alhamdulillah, dia teriak. Bila dia teriak, saya kata pakcik, saya 18 kali lah pakcik dapat sujud di sini, saya tak pernah lagi pakcik berhenti pula bagi aku pula. Saya bertolak dia, saya puluh pula. Saya doa menangis tuan-tuan. Bila menangis tuan-tuan, doa di Allah mustajab. Mustajab. Macam tu juga. Tuan-tuan duduk di taman syurga ni, doa mustajab. Doa mustajab. Tapi ada orang tak sanggup korban, nak main dengar kuliah tuan-tuan. Tak mau dengar kuliah, tak mau dengar ceramah. Sanggup duduk sebelah rumah, duduk tepi ya tuan-tuan, tak mau dengar. Tak tahu tuan-tuan. Sebab tu, di Allah ni mustajab. Saya pernah tuan-tuan, doa di Allah. 10 tahun saya doa. 9 perkara Tuhan makbul on the spot baik. Satu lagi yang tak makbul, tuan-tuan tahu tak? Dengar pakcik otak lain nama. Bukan nikah tu lagi. Itu dah. Yang 9 tu saya doa, ya Allah, aku ni ada mak ya Allah. Mak aku ni kencing manis, darah tinggi, jantung, apa nama, batu dalam empedu, macam-macam ni. 5 penyakit, 5 serangan. Ya Allah, bagilah mak aku ni sihat, ya Allah, kau panjang umurnya. Masa tu saya pergi Mekah tuan-tuan 2006, Allah panjang umur mak saya, walaupun cucuk pakai insulin tuan-tuan, sampai lah masih hidup. Masih hidup, ya Allah, panjang umurnya. 72 lah umur. Saya doa lagi, ya Allah, aku ni tak ada rumah, ya Allah, balik ni bagilah aku boleh beli rumah. Saya balik tuan-tuan, saya beli rumah cash, RM250,000. Tuan-tuan bagi, Tuhan bagi rezeki. Saya doa lagi, ya Allah, aku ni kereta pun tak ada. Dia pakai KE20 kan. Yang start bunyi dia nak tukar kakak geran-geran-geran pun nak kena tukar. Ya Allah, bagilah beli kereta baru. Balik beli kereta baru, cash tuan-tuan. Bukan MIT, Camry. Allah akbar. Baru ni 2010. Ustaz ni kena nak untung. Balik-balik tuan-tuan. Dia bertanya dia, Ustaz, mau nak kereta? Saya kata, nak. Tapi dalam hati saya, otak saya, dia nak bagi kereta, mesti kat J 660 ataupun Datsun Sunny 120Y. Ha, mesti hati tu lah. Kata dia kata, Ustaz tu ambil. Ha, mana? Mercedes dia pun. Masya Allah, Ustaz kena untung. Ada Mercedes dapat free. Ni batu free. Sponsor. Allah untung lah. Ha. Dalam makan free. Makin-makin, kata Ustaz, dia pun bayar. Saya tahu, dan saya nak bayar. Kata Ustaz, untung. Mana kata? Ustaz makan orang bayar. Saya kata memang untung saya makan orang bayar. Pahala dia tutup di akhirat. Saya makan jadi taik. Mana untung? Untung saya dah aman. Dini ni saya nampak tuan-tuan. Saya main ni makan dah lagi. Siapa nak bayar? Macam faham. Ustaz untung. Sebab tu saya nampak alhamdulillah doa. Ya Allah, aku ada anak, ya Allah. Anak aku 6 orang, ya Allah. Bagilah anak aku hafal Quran. Alhamdulillah anak saya 5 orang perempuan hafal Quran. Seorang lelaki hafal Quran semua. Anak saya yang sulung umur 23. Tuan-tuan nampak macam muda tu orang tuan-tuan. Anak saya yang sulung 23 baru ni ada seorang lelaki mat. Ustaz, saya kenal dengan ustaz. Direct lah, berani semua. Dia kata, kalau kenal, apa ciri yang membawakan saya kenal dengan kamu? Dia kata, Ustaz, saya hafal Quran. Dia kata, apa ya kau? Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ulang, sambung. Dia pun turut. Macam ulang dia sambung. Okey. Yang pertama, soalan yang kedua. Soalan kedua pun dia boleh juga. Soalan ketiga pun boleh. Saya kata, okey, dah boleh. Hang layak jadi menantu saya. Ustaz, macam mana? Saya kata, mas kamu sudah. Hang bagilah. Belanda, belanda tak. Oh, Allah Akbar. Dia anak. Baru ni main kok. Anak muda. Ustaz, saya kenal anak muda. Kita apa ciri kamu? Saya sampai perang. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladhi biyadihil mulk. Ulang sambung. Dia boleh sambung juga. Dia sambung sampai tiga soalan. Dia tak boleh. Okey. Boleh ambil anak yang kedua. Ni anak yang ketiga ni tuan-tuan kosong lagi. Siapa nak sambung? Siapa berani, man? Pakcik sambung tak mau. Anak muda boleh. Man-man tak payah boleh. Tak mau, tak mau. Allahu akbar tuan-tuan. Saya doa lagi. Macam-macam doa. Sembilan perkara Tuhan makbul. Satu lagi yang belum. Apa dia? Ya Allah, bagilah aku masuk syurga, ya Allah. Dan ini belum lagi lah. Harap-harap tuan-tuan doa lah saya masuk syurga. Kalau saya masuk syurga, saya akan tarik tuan-tuan masuk syurga. Kalau tuan-tuan masuk syurga, jangan lupa Ustaz Allah ini ya. Sama-sama. Kalau saya masuk dulu, saya akan tarik hadapan masuk dulu. Ha, belakang lambat lah, dia pun ambil lewat belakang lah. Ha, luar lagi lambat. No. Kemah sama kita nak masuk syurga Allah. Sebab apa? Doa di rawat mustajab. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih dan dirahmati Allah, kita ni kadang-kadang lepas semayang doa pun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bangun tuan-tuan. Terus pun nak doa. Tapi saya nak cerita satu-satu doa ni. Tuan-tuan, ada kehebatan dia doa ni. Sebab itu di Mekah ni doa tempat mustajab rawat. Satu lagi apa? Satu lagi tempat ketika mana wukuf pada Arafah. Hari wukuf tu kita di sini sunat puasa. Sebab tu masa puasa 9 Zulhijjah tu kita sunat berdoa tuan-tuan banyak-banyak. Tuhan tak tolak doa kita. Satu lagi depan Multazam. Satu lagi di dalam Hijjah Ismail. Oh, mustajab doa. Kita di sini macam mana? Ni dalam majlis ilmu ni mustajab doa. Kami duduk ni aku, ya Allah anak aku ni susahlah demam aku main lagi. Ya Allah sembuhlah anak aku ni. Kita main sini tuan-tuan tertinggal anak sendiri kita. Siapa jaga? Allah jaga. Mana tahu tuan-tuan mengaji tuan-tuan. Tiba-tiba Allah dah tetap nak terbakar rumah kita. Dengan doa kita Allah maka tu. Anak kita yang sakit tuan-tuan. Tuan-tuan doa, ya Allah anak aku ni sakit. Ya Allah tak tahu nak buat apa. Dalam majlis ni tuan-tuan doa. Makbul tuan-tuan mustajab doa. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih dan dirahmati Allah. Saya nak bagi doa-doa. Tuan-tuan tahu tak doa Nabi Ibrahim, Nabi Adam AS. Nabi Adam ni tuan-tuan, dia ketika makan buah khuldi, dia dikeluarkan daripada syurga, diturun di Colombo, di Sri Lanka. Kalau tuan-tuan pergi di Sri Lanka, ada satu bukit nama Jabal Adam. Tapak kaki dia sebesar ni, surau ni, tapak kaki Adam. Dia langkah tuan-tuan daripada Colombo ke benua India hanya 7 kali langkah. Punya besar. Tinggi dia 70 hasta Nabi Adam. Bukan 70 hasta je lah. Saya duk mengajak bab-bab Nabi ni, ada anak muda kadang-kadang bertanya, Ustaz, kalau tinggi dia 70, tangan dia panjang, maksud abad kemaluannya panjang mana? Orang muda ni teruk betul ya tuan-tuan. Dia tengok belik-belik. Dia kata, apa yang tanya macam tu? Dah otak saya dah tiba tu. Memang otak blue je ni. Macam orang muda macam pakcik jangan dengar-dengar berbesar lah. Macam orang muda kan, mampu sikit kan. Kan bila dia jalan tuan-tuan sampai di Jeddah, di Jeddah tuan-tuan, bukan sampai di Jeddah ialah Siti Hawa turun. Siti Hawa turun di Jeddah. Sebab tu disebut Jeddah. Jeddah ialah nenek perempuan. Kalau siapa pergi umrah haji, tuan-tuan akan ziarah Siti Hawa. Kubur dia panjang tuan-tuan, dia kurang dalam 100 meter panjang tu. Di Jeddah namanya nenek perempuan. Mereka berjalan, mereka bertemu di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah tu disebut Bukit Kasih Sayang. Itulah tempat wukufnya jemaah haji. Mereka berdoa tuan-tuan. Nabi Adam hidup hampir 1000 tahun. Dia tak tengok langit sebab makan buah khuldi selama 100 tahun tak tengok langit. Dia tak tengok langit. Dia malu dekat Allah makan buah khuldi. Apa doa Nabi Adam yang Allah terima? Yang disuruh kita doa lepas sembahyang. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa tuan-tuan. Tuan-tuan doa banyak-banyak lepas sembahyang. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa tu menyebabkan Allah terima tuan-tuan akan dosa yang Nabi Adam buat makan buah-buahan tu. Allah Akbar tuan-tuan. Kita kadang-kadang lupa doa. Lagi apa? Nabi Nuh AS. Nabi Nuh ni tuan-tuan, ketika dia buat bahtera, tuan-tuan, semua pakar masuk. Isteri dia, anak dia tak masuk. Bila isteri dia tak masuk, anak dia tak masuk, dia menangis tuan-tuan. Dia menangis, dia berdoa kepada Allah, disebut dalam Quran, Rabbi ufili wali walidayya wali man dakhala baiti mu'minan wali mu'minina wal mu'minat wala tazili zalimina illa tabara. Tuan-tuan pernah dengar doa ni? Dalam Quran ada, Rabbi ufili wali walidayya wali man dakhala baiti mu'minan wali mu'minina wal mu'minat wala tazili zalimina illa tabara. Kalau tuan-tuan nak masuk rumah tuan-tuan baca doa ni, Rabbi ufili wali walidayya wali man dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazil zalimina illa tabara. Masuk, jangan masuk tak bagi salam, assalamualaikum ya ahlul baiti. Sebab dalam rumah tu ada jin yang duduk, jin Islam. Jadi kita masuk bagi salam, jin tak kacau kita. Kalau tak bagi salam, baca doa ni, Rabbi ufili wali walidayya wali man dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazil zalimina illa tabara. Itulah doa Nabi Nuh alaihi salam. Dia masuk ke dalam bahtera. Lagi apa? Doa Nabi Yunus. Tentu ada doa Nabi Yunus. Nabi Yunus tuan-tuan, dia dakwah kaum dia tak mau ikut. Akhirnya dia lari naik bahtera, tuan-tuan, bahtera pun nak tenggelam. Depa buang barang, dah tak boleh dah, nak order buang dia. Buang Nabi Yunus AS, lalu diselamatkan oleh ikan nun, ikan paus. Nabi Allah Yunus AS duduk dalam perut ikan paus selama 40 hari, 40 malam. Apa doa Nabi Yunus? Yang ulama kata, siapa yang berdoa pagi 3 kali, petang 3 kali, Allah mudah hidupnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Soal. Kalau kita ramai jamaah, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Jamaah, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Pagi 3 kali, petang 3 kali. Hidup kita mudah kan? Doa Nabi Yunus AS. Satu lagi doa apa? Doa Nabi Musa AS. Apa doa Nabi Musa? Nabi Musa ni tuan-tuan, dia dipelihara oleh Firaun. Firaun pelihara dia, tapi Nabi Musa beriman. Satu lagi nama Musa juga, Musa sendiri, dia dijaga tuan-tuan oleh Jibril AS, tetapi dia kufur kepada Allah. Tuan-tuan jangan ingat tu, mak kita, bapa kita orang yang bertakwa, anak belum tentu takwa. Sebab iman bukan diwarisi. Iman kena cari tuan-tuan. Sebab tu kita kena ingat, hidayah dengan taufik dia berbeza. Hidayah ni ialah apa? Petunjuk yang Allah bagi kepada orang bukan Islam, kepada Islam. Itu nama hidayah. Ada orang kata, ustaz saya tak dapat hidayah. Dah, kita dapat dah. Kita ada Islam dah. Cuma kita tak dapat taufik. Taufik tu apa? Dorongan yang Allah bagi untuk dia buat ibadat. Ini tuan-tuan main ni, ni Allah dorong ni, dorong untuk buat ibadat. Siapa yang baru tu, Allah dorong suruh balik. Balik dah. Lepas kencin tu kita husnuban. Allah Akbar ni. Sebab ni kita kena beza. Ada orang kata, ustaz saya tak dapat hidayah. Yang tak dapat hidayah ni orang bukan Islam. Kalau dia masuk Islam, dia dah dapat hidayah. Kita dapat hidayah, cuma tak dapat taufik. Contohnya Abu Talib. Abu Talib kan, bila dia dekat nak mati tu, Nabi, wahai bapa saudaraku, ya ammi, qul la ilaha illallah. Kata la ilaha illallah, aku jadi saksi. Tiba-tiba Abu Talib kata, aku kekal dengan ajaran nenek moyang aku. Bila kekal, Abu Talib mati entah. Bila mati tuan-tuan, Nabi angkat tangan, ya Allah, ampunlah dosa bawa bapa saudaraku. Dia susah senang bersama aku, dia tolong aku. Turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah kepada siapa kamu suka. Hidayah ni, wa may billahi an yahdihi an yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah bagi hidayah kepada dia, Allah buka kepada dia dada dia kepada Islam. Tuan-tuan, Allah tak bagi hidayah kepada Abu Talib, dia mati kufur. Bila dia mati kufur tuan-tuan, Nabi menangis. Bila menangis tuan-tuan, Allah hantarkan Jibril. Wahai Muhammad, oleh kerana Abu Talib ni dia tolong kamu, dia akan disiksa dalam api neraka yang paling mudah, nama Jahannam. Jahannam ni duduk atas sekali. Yang bawah sekali nama Hawiyah. Hawiyah ni untuk Haman, Namrud, Qarun, Abdullah bin Ubay. Bukan Abdullah Khairi. Abdullah Khairi tu aku. Hamba baru berubah lah kan. Ni kat bawah kali. Atas ni nama Hawiyah. Apa nama? Jahannam. Jahannam ni di atas dia ada titik sirat. Paling mudah ni, dia ambil bara api sebesar timur jari kamu, wahai Muhammad. Paling mudah, paling simple, diletak di bawah tapak kaki Abu Talib. Bila diletak ini paling mudah, nascaya menggelegaklah otaknya. Itu paling mudah. Allah Akbar. Tuan-tuan, sebab tu hidayah kita dah dapat dah. Cuma kita minta taufik Allah. Ya Allah, bagi kekuatan aku nak buat ibadat Allah. Ni anak-anak muda ni ingat, kita umur 25, rasa macam hebat lah. Maduk lagi. Belum tentu. Dapat bini ni habis. Bang, ya Allah. Nabi mengaji. Gula pun tak ada mengaji. Belah kali pergi beli gula, mengaji dah. Saya ingat dulu saya ada usrah tuan-tuan di universiti kan. Kami usrah ni, lebih kurang 20 orang lebih. Yang betul-betul istiqamah dalam perjuangan dua orang. Salah seorang tuan-tuan pengarah perhutanan negeri Kelantan, Azhari Ibrahim. Itu kawan baik saya tuan-tuan. Benar? Dia yang istiqamah. Yang lain semua lawa habis. Lawa habis. Tuan-tuan. Sebab apa? Sebab suasana tuan-tuan. Sebab tu saya nak abang tuan-tuan yang dikasih dan dirahmati Allah. Kita doa banyak-banyak. Apa doa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doa Nabi Yunus. Ni doa Nabi Musa. Nabi Musa tuan-tuan, bila dibelah oleh Firaun, satu ketika tuan-tuan, bila Nabi Musa ni lengkap cerita lah, dia dalam keadaan boleh muangkap. Firaun ni bila belah, maka diuji. Dia letak satu makanan, dia letak satu bara api. Maka Nabi Musa mengangkat, dia ambil makanan, ditepis oleh Jibril, maka dia ambil bara api. Dia ambil-ambil, pecah mulut dia. Sebab tu Nabi Musa bila dia cakap telur, tak telur, dia cakap senam. Bila dia cakap tu, tuan-tuan dan yang dikatakan minat dengan maafnya Allah, dia cakap, bila dia cakap senam, Allah gantikan Nabi Harun AS sebagai penyampai risalah. Dia duduk dalam istana, akhirnya dia besar tuan-tuan. Satu hari dia keluar, dia tumbuk akan tentera Qibti. Qibti ni keturunan Fir'aun. Bani Israel, keturunan Nabi Musa. Bani Israel tu apa? Bani Israel. Israel tu tengah kata Nabi Yaakob. Tengah kata gelaran itu ialah kepada orang yang lari malam. Ya, Israel. Israel dalam malam kan? Bani Israel, kaum yang lari malam. Lari macam mana? Ketika dikejar oleh Fir'aun. Nabi Musa dengan kaum dia dikejar oleh Fir'aun pada waktu malam. Sampai dekat laut merah ni, semua kata ni Bani Israel. Lalu Bani Israel kata, Musa, laut. Dan Musa kata, aku Rasulullah. Yakinlah. Dia kata Rasulullah, Rasulullah juga. No, laut. Belakang, Firaun. Kata tuan-tuan, yakin ustaz, tak usah, takkan takut kan. Dia tengok FRU, man. Apa bila habis ni, aku seorang kan, ustaz. Baju merah, apa bila tentu. Ni Firaun ni, Firaun ni, macam mana? Wahai Musa, Musa macam mana? No, aku Rasulullah. Rasulullah, Rasulullah juga. No, laut. Berdekat dulu. Nabi Musa bungkui juga kan. Boom, kata. Tiba-tiba laut terbelah. Bila laut terbelah tuan-tuan, bukan terbelah maka, macam apa nama titik Pulau Pinang. Laut tu dia turun tuan-tuan ni. Dia turun. Jadi cetek. Bawah tu dia boleh lalu. Jadi lalu. Bila lalu sampai tengah, Musa kata apa? Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan paling tinggi. Aku hebat. Aku yang belah. Everybody come on, follow me. Ha, dia cakap orang putih kan. Jom ikut. Ikut sampai tengah. Nabi Musa sampai ujung. Nabi Musa pukul. Laut jatuh. Bila cantong balik ni, batu meter tinggi. Maka Fir'aun dengan kaum Qibti, tuan-tuan tentera dah berenang ni. Nak timbul ni. Kuat lentang, kuat dadadad, kuat kupu-kupu, kuat macam-macam lah. Kan? 100 meter tuan-tuan mati habis. Tapi Allah selamat Fir'aun. Dia timbul tuan-tuan. Bila dia timbul tu, terus dia kata, amanna bi Rabbi Musa wa Harun wa ana minal muslimin. Aku beriman dengan Musa Harun, aku Islam. Tapi Tuhan tak terima dah. Sebab nyawa dah sampai halqum. Wahai tuan-tuan yang duduk taman bersatu, bersatu. Nyawa sebelum sampai dekat halqum ni, nak buat apa sekarang? Kalla iza balagati taraki. Ketika nyawa sampai halqum, waqila man, kata kepada orang yang mati, rah, siapa boleh tolong kamu? Wa dhanna annahu al-firaq, siapa tak boleh tolong. Sebelum nyawa sampai sini, nak buat apa sekarang wahai anak muda? Ni, kita dah menjerumus dah. Saya pergi kuliah apa nama Tuan Guru Haji Musa. Tuan Guru Haji Musa kan? Dia kata apa? Dia kata ini bukan jerubu biasa, dia kata. Dia kata kalau jerubu, dia kata turun hujan, bilang, dia kata. Ini mungkin asap daripada bumi, dia kata. Dia dapat di antara tanda-tanda kiamat. Cuba kita tengok baru ni. Untuknya satu makmah tempat yang dibuat tu di Mekah. Saya duk fikir lah, kalau dah jatuh tuan-tuan, tak ada maktah. Maktah tempat tawaf tu garanti Kaabah runtuh. Tapi ada tempat tawaf tu, pak dia kena tempat tawafnya. Jadi runtuh tempat tawaf tu. Kalau dia dah jatuh betul-betul, Kaabah runtuhnya. Dan tengok baru ni di Mina, tolak menolak bukan kawasan tempat menolak. Khusus kawasan punya dia tuan-tuan, akhirnya 700 orang mati tuan-tuan. Sebab apa? Sebab terlibat. Ni nak tunjuk tuan-tuan, dekat sangat dah akan tanda-tanda kelahiran Imam Mahdi. Tapi kita duk buat tak kisah tuan-tuan. Sebab tu bila tengok ni, amanna bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman sungguh Allah tak terima dah. Allah matikan Firaun, sampai sekarang dah 4,500 tahun dah. Mayat dia masih elok ni. Duk jenuk dengan mulut tengah mak. Tentu, tak apa, dengan anak tu buang Firaun lagi. Buat lena lah. Saya pergi tengok Allah, bukan panjang mana pun, sini. Ya. Tapi zalim tak jauh dah. Akhir bila mati tuan-tuan, ni, Bani Israel sampai belah sana dah, belah semenanjung Sinai. Dia berkata, Musa, Firaun dah mati Musa. Ni, kami nak makan apa? Tak ada makanan. Ni, siapa dia relax? Nabi Musa angkat tangan, tak ada. Dia doa, tiba-tiba turun ma'idatun minas sama, makanan daripada langit tuan-tuan. Bukan orang main hidang tuan-tuan, macam saya sekali, orang jangan buat dia. Alhamdulillah, ada. Baru ni tuan-tuan pergi ceramah dekat tu, Negeri Sembilan tu, ceramah 2 jam tuan-tuan. Lepas tu suruh balik dia dua. Kita dapat, tuan-tuan apa yang habis ceramah tu 12. Kedai mana tak buka? Saya pergi cari 7-11. 7-11 pun tak ada. Kawasan dalam tu belah gemah tu. Tentu tak gemah punya johan. Lepas situ daun ketua banyak. Mana nak ada tu tau. Punya lapak dia. Ya Allah. Lepas tu sampai-sampai dekat hotel, kita lapak. Bini-bini saya kata, abang nak makan apa? Abang tidur. Tidur apa tak kena lapak. Tidur. Dia nampak dia macam ayam. Ya Allah tuan-tuan, ni ada macam negara tuan-tuan. Ni ma'idatun minas sama, makanan daripada langit. Manna wasalwa. Manna tu apa? Setengah kata macam madu. Salwa ni burung puyuh. Manna ni dia macam madu, dia tuan manis juga. Salwa ni burung puyuh. Sebab tu anak kita jangan beri nama Nurul Salwa. Ada nama apa? Dalam Quran ustaz dah. Nurul Salwa. Nurul Salwa cahaya burung puyuh. Burung puyuh ada cahaya tuan-tuan. Ada cahaya. Mana ada? Ni nama pelik-pelik. Macam saya mengaji bahasa Arab, saya tak dalam YouTube. Ada seorang tu nama Muhammad. Kita kalau Muhammad taman bersatu, orang panggil apa? Mat. Dia mat lah. Muhammad mat. Ahmad mat. Mat dalam bahasa Arab mati. Tu baca mat tu hidup tak banyak. Darah tinggi, kencing manis, lemah jatuh. Dia panggil baca mat bila anak mampu. Umur tak banyak. Ada panggil Muhammad. Ada seorang nama Ahmad. Arab tu kan mengajar saya orang Libya. Mas semua ya akhi, nama apa? Muhammad. Kamu panggil Muhammad. Arab, Masya Allah. Kata di mana ya Syekh? Muhammad, mua tu tidak. Mat tu mati. Tak mati-matinya kan? Ada seorang nama Muhammad Laldin. Kami panggil Maladin. Mas semua ya akhi, Maladin. Arab, Masya Allah. Mat tu maksudnya tidak. La tak ada. Din agama. Mati tak ada agama. Jangan silap kan? Bagi nama yang dia elok kan, Muhammad Abdullah. Sebut Abdullah. Ni kalau Abdullah sebut La. Tu kawan tu jerupu. Saya nama Abdullah panggil La. Pak Lah. Di kampung Pak Lah tak? Lepas tu dia bergelak tak? Lah sebab Tak? Saya ada orang tempat saya jalan duduk kampung. Saya duduk kampung, member nama Mat. Macam-macam Mat panjang. Mat ketuk busuk pun tak? Saya kata mana ada ketuk orang ni? Dia panggil Mat ketuk busuk, Mat bom. Sebab dia raja tu tipu orang, dia panggil Mat bom. Dia kira bom dia, cakap tu. Dia cakap 16, 17 tu tipu lah. 17 tu dia patah hati tipu lah, baru 16 tu. Lepas sebut Mat bom. Sampai yang lepas anak dia, Dan bom. Habis bom tu. Allah Akbar tuan-tuan. Kita sebut nama elok-elok Muhammad. Muhammad macam saya, Abdullah khairi. Abdullah hamba Allah, khairi baik. Jadi yang paling baik dalam dunia ni aku. Abdullah Ni nama manda wasadwa. Dia buat makan-makan. Musa. Muaya mafi. Air tak ada. Mafi. Tandilek. Tandilek. Air tak ada. Nabi Musa ketuk tungkat dia keluar 12 mata air. Sebab daripada 12 Bani Israel. 12. Dia buat makan minum tuan-tuan. Saya pergi melawat tuan-tuan. Nampak masih lagi wadi tu ada lagi. Tempat yang ketuk. Dia pun minum tuan-tuan. Dah minum-minum. Musa. Mana Allah? Aina Allah? Depa tengok laut terbelah. Depa tengok Firaun mati tuan-tuan. Depa tengok makanan turun daripada langit. Depa tengok ayat keluar dari bumi. Depa tanya, mana Allah? Allahu akbar, zalimnya tuan-tuan. Kita jangan jadi tua. Ni kadang-kadang orang tanya, kita ni lama ni bila nak menang? Oi, bukan dia menang Allah tanya. Allah tak tanya bila menang. Allah tanya, buat kerja. Orang yang duduk sini buat kerja dah. Jangan jawab bila nak menang. Tak apa. Tak menang zaman aku. Zaman dia menang. Kena ha. Kalau dia menang, aku lantik dia menteri besar Kedah. Sebab dia di depan. Hak belakang aku ketua pembangkang. Sebab dia belakang sikit. Ha. Aku menteri jaga lembu. Hak belakang lagi tuan-tuan. Nah. Sebab apa? Kalau tak menang zaman saya, zaman ni. Kalau bukan zaman ni, zaman cucu saya. Saya yakin Islam akan menang. Tunggu tuan-tuan. Sebab tu kita sabar. Ni ada orang tak sabar lompat pergi mata. Tuan saya lompat bang. Duduk dengan ulama. Tak rugi. Saya cerita tuan-tuan. Saya pernah tahun 2009. Dan kita cerita dengan Musa. Kita masuk dia. Sebab dia terlintas ni. Saya takut dia lupa. 2009. Masa tu saya ceramah di Kuala Terengganu. Motivasi untuk Muslimat. Lepas ceramah, isteri Tuan Guru Haji Abdul Hadi menjumpa saya. Ustaz, boleh tak pagi esok makan sarapan pagi rumah saya? Saya tak, insyaAllah. Tok Guru nak jumpa. Tok Guru baru balik bersedia pukul 4 pagi. Tok Guru akan sampai pukul 4 nak jumpa ustaz. Saya ustaz biasa lah. Saya pun terima kasih insyaAllah, insyaAllah. Lepas saya subuh duduk tunggulah. Driver tak nak ambil. Elok pukul 9 baru dia mai. Tuan-tuan bayanglah daripada malam tak makan. Pukul 9 tak makan. Lapak lagi orang ni. Tengok-tengok dia mai. Dia mai tanya apa tak? Ustaz makan dah lagi. Kau nak tanya apa tak? Saya pun tak puas. Saya di rumah tu guru dia dah makan dah. Kan? Sampai-sampai Ustaz Khalil anak dia sambut saya. Saya pun peluk tengok-tengok tu guru mai. Bila tu guru dia tuan-tuan bekas menteri besar. Sambut saya pakai kain tu. Kain gajah duduk kan? Bila kan? Abang-abang sepeda mungkin tak pakai. Tapi tak cek lah tuan-tuan. Takkan nak cek tu guru pakai sepeda. Saya tak pakai anda kan? Jangan kau pakai baju buat bodoh yang ada timur. Saya pun cung tangan dia tarik. Bila tarik tengok. Ulama ni tuan-tuan, bila kita nak hormat dia, kita cung tangan, dia akan tarik. Jadi ada di kalangan kita ustaz-ustaz ni, orang cung tangan. Aku lemah kuat lah bila hafam. Agak-agak patut lah kan. Dah lah kena orang petai tu main cung tangan. Jangan bang. Ustaz ni, bila rahim lebih, dia manusia. Takut tuan-tuan dia meriah. Agak-agak patut lah. Saya tu pun nak cium dia tadi kan. Bila nak cium tadi, macam mana? Kita cium dahi dia. Ini tuan-tuan, ulama-ulama di masa ya, macam mana? Kami nak cium tangan dia tak patut. Kita cium dahi dia. Bila cium dahi, takkan dia nak tahu tu. Pegang je cium. Bila cium lah, dia tak duduk, tak duduk. Dia pun angkat ayat. Tok guru bekas menteri besar angkat ayat kat saya. Saya ustaz biasa. Dan lepas angkat ayat apa semua, saya tengok nasi lemak ada 4 bungkus. Dalam hati saya lapar kata orang ni, sebungkus Ustaz Khalil. Sebungkus Tok Guru. Sebungkus aku. Bungkus ni aku juga. Bernampak itu lapar kata orang ni. Mesti dia pun bagi kat tetamu dia. Tok Guru tak silap ustaz makan. Dia balik daripada silap ke 4 bang. Ustaz makan lah. Saya pun bila kata makan kau tu ya. Makan lah. Makan-makan separuh. Kita pun tengok. Tok Guru tak makan lah. Dia tengok saya. Saya puasa. Dalam hati saya sebungkus ni yang nampaknya. Tak ada dah. Pakai dah ada harapan. Dia puasa. Kita takkan nak tambah. Makan-makan. Habis-habis. Tambah tak? Tambah kenyang lah. Habis makan kan. Dia puasa tuan-tuan. Baru balik dari Syria pukul 4 pagi. Elok dia bangun. Saya tanya ustaz balik. Tunggu selalu puasa. Saya kenal ayah saya. Ayah saya ni tak pernah tinggal puasa Isnin dan Khamis. Tuan-tuan nak kawan atau apa? Ni. Orang macam ni kita nak tutup dia lah. Amalan dia kalau nak kaya, rumah besar sama dah. Kalau nak kaya, tuan-tuan, kereta hebat sama dah. Kan? Tapi bukan kerana tu. Tu guru ni Abdul Aziz bentar. Saya pernah duduk ceramah. Allah relax aja. Tengok biasa jam dia tu. Kasio kau citizen lah. Saya rasa mahal kepada dia. Oh, tuan-tuan, tengok dia simple lah. Allah Akbar. Kalau kata nak kaya, kaya lama. Tuan-tuan, duduk dengan lama ulama warasatul anbiya, dia orang yang dibah, tak rugi bah. Tuan-tuan, di Bukit Temaga ada seorang ulama. Saya pernah duduk pi ziarah dia. Kalau tuan-tuan tak pernah pipi lah, tapi jaga. Kalau hati tak telah, dia halau balik kan. Sebab banyak orang kena. Baru ni ada seorang ustaz. Dia kata, ustaz saya pergi jumpa dia. Dia kata, jangan. Lekinam. Dia tengah duduk iri. Ustaz saya nak pergi luar. Dia pergi, pipi. Kena halau dia buat. Dia kata, tak tahu. Apa ni tu buku? Apa kena halau? Dia tak hampi, tak kena jarak. Pergi lah pukul 9 sampai pukul 11 tu masa dia terima pertama. Saya pergi tuan-tuan duduk ni. Dia tengok saya. Dia kata, ustaz, main yang apa? Dia kata, ayah saya. Ayah saya ustaz, Pak Su. Oh, Pak Su, mereka Pak Su. Pak Su tahu tak? Pasal kau semua pokok ni hijau tapi daun lain-lain. Tengok, ulama ni dia nampak pandangan kasyaf. Pasal kau pokok ni, pokok daunnya hijau tapi bentuk lain-lain. Ayah saya tak tahu, tak tahu nak jawab. Kemudian dia tanya, pasal apa Kak Ros, Rosmah, dia jumpa Najib, tak perlu isi borang. Terus jumpa Najib. Pasal apa kita nak jumpa Najib, kena isi borang, dia buat dia usaha, pasal apa? Ayah satu menu. Ayah kata, pasal Kak Ros kenal kau lagi? Dia kata, tak. Rupa-rupanya tuan-tuan, di kalangan kami yang pi ni, ada orang yang pi tu tuan-tuan, semayang subuh dah. Dia habak bentuk hijau kita semua Islam warna hijau tapi bentuk lain-lain sebab apa? Amalan berbeza. Ulama kasyaf. Ni dia kata apa? Pasal apa Kak Roh boleh jumpa Najib haram? Sebab dia ada hubungan kontak dia terus. Macam tu kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita direct dengan Tuhan, tak perlu ada setiap usaha. Tak perlu ada orang tengah tuan-tuan doa mustajab. Dia bagi tu dia nak Allah ulama. Pernah dia cerita tuan-tuan dalam YouTube. Tuan-tuan kalau pergi di Masjid Nabawi, tuan-tuan pergi cari tiang nombor 10. Tapi dia dah meninggal, nama Syekh Abdul Qadir, Syekh Ubaidillah Al-Afghan Afghani. Syekh Ubaidillah ni tuan-tuan, dia mata buta ni, bukan guling, buta tu ni. Buta tak ada mata ni. Dia masuk dalam ni. Tapi dia umur 120 tahun. Ni, Syekh ni, orang hebat. Dia duduk. Bapak Rahai dia pun dekat. Dia ni tuan-tuan, hafal Quran dapat sangat melalui Abdullah bin Abbas. Satu-satu-satu ni sangat ada. Tuan-tuan, hafal kata banyak seluruh dunia hidup hafal Quran kata dia dapat sangat. Saya pernah pergi tuan-tuan, pergi duduk kata masa tu 2006. Dia dah matilah yang ada anak murid dia. Saya pergi duduk kata dia. Ya Syekh. Dia mata buta dia. Pegang. Dia pegang saya. Anda pergi daripada mana? Malaysia. Saya kata, Malaysia orang Malaysia. Malaysia. Gerim dan teren. Dia kata dekat tengah. Haram mata tak nampak. Dia tak boleh dekat. Enam. Tengok. Dia boleh tahu dekat dengan tengah. Sebab ulama-ulama dulu banyak orang Thailand ingat lah. Yang mengaji di Mekah. Dia tahu geri di Thailand dekat Thailand. Enam. Lima zaya akhi. Kenapa? Ana murid an aqra'ul Quran. Fatihah bas. Saya nak baca Fatihah ya. Tafadhal. Sila. Umur 120 mata buta. Gigi elok-elok ni. Gigi penuh. Sebab tu orang nak baca Quran gigi dengan ada. Sebab nak sebut makhraj tu. Alhamd. Kalau tak ada Alhamdulillahumma. Tu yang ada. Allah Akbar. Allah Akbar. Hampa gila benar-benar dengar. Ya, ni gigi dah. Penuh ni. Gigi dah. Bukan gigi palsu. Gigi tu yang dah. Datang gigi dah. Allah Akbar. Saya dia tak tahu apa silap. Bila silap tu, saya pun au bau au khata salah aku baca aku nak pergi salah dah bau a dia dalam bahasa Arab ni bukan a au kita mengaji a bata dia kaedah tak betul au auzu auzu saya auzu billah khata hari pertama au saya doa dia jadi bekal. Pak dia tampak. Aku dia ke umur rumah orang tu. Dia dah mata buta rumah pendapat kita. Dia pegang mulut ni sebab dia nak tahu kan. Dia pegang L. Dia kita dia nampak. Sabar. Ngaji dan sabar lah. Ni saya nak ceramah ni. Ni ustaz sabar lah 3 jam. Boleh tunggu tak? Apa boleh apa tunggu. Aku nak balik. Aduh lapar tuan. Sabar boleh nak. Ni saya nak sabar ni. Dia tapak. Kita nak. Hari pertama awal. Hari kedua alhamdulillah. Saya alham. Pak dia tapak. Aku gokong tu kan macam nak buat macam Mike Tyson. Mau sangkut dia tu. Benar tadi kan. Buatan kepala tiga kan. Kita sabar. Alhamdulillah. Dia tapak. Dia dolok. Kan alhamdulillah ya rabbil alamin. Amin. Kita ni tak boleh. Dia ada. Elok hari ke-10 barulah waladhdallin. Amin. Elok habis tu. Ya akhi iqra'kan misli. Baca macam aku baca. Saya pun bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولا الضالين kena letak kat tarikh itu sebab tu kena lagi ni ولا الضالين kita tak ada ولا الضالين ولا الضالين letak sini sebab tu kena lagi ni bila dah habis tu dia pun ahsan. Memangnya ni Ahsan ni dalam bahasa Arab isim tafdil. Hasan baik kalau Ahsan tersangat baik. Khairi baik kalau Akhyar tersangat baik. Kabir besar kalau Akbar sangat besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kita ada basuh kereta lagi. Rupanya kereta kita lebih besar daripada Allahu Akbar. Kita tak faham tuan. Isim tafdil Ahsan dia kata. Dia buat jadi dia jawab tu. Mangkuk ayun tu yang buat tu. Dah tak buat dah tuan. Dah. Satu lah habis tuan. Habis tuan. Allah khabar. Tak kita masuk tuan. Apa tunggu. Kan dah habis tu. Saya pun pegang tangan dia. Bila pegang azab tuka. Hada suratul fatihah. Min Jibril ila Muhammad. Ila Abdullah bin Abbas. Ila Amru. Ila Samir. Satu. Minni ila ikah. Saya tu kabil tu hada ijaz aku terima tuan-tuan dia dah ni saya pun cium tangan dia saya cium dah dia bila habis cium dia mai aura tuan-tuan barang kawan dengan ulama tak rugi bang. Oh semacam rasa ya Allah sedapnya baru Fatihah cuba bayang wahab Al-Quran dapat sanak dengan dia lagi dahsyat baru Fatihah ya Allah sedapnya rasa pelik ke badan ni sebelah saya ada seorang cikgu setiap kali saya baca tidur sebelah. Setiap kali saya baca dia ada lah. Setiap kali dia ada saya pun baca lah. Dia pun tepuk pohonnya. Ustaz tu dia orang pun dia. Habar kan dia. Saya nak baca Allah. Fatihah ustaz abang Fatihah. Saya pun dia syekh. Dia tengok ayah mata buta. Alimaza ya afi maliki. Dia mana? Hadha sadiq ini kawan aku sebelah. Wa yurid an yaqra'a al-Quran. Dia pun nak baca Quran juga. Fatihah bas. Fatihah saja. Bang mata buta bang. Dia tengok kawan saya pula. Dia buat tangan ni. Itlaq barra dalam bahasa Arab itlaq barra tu bolehlah jaga tuan-tuan sebab tu kita jaga kadang-kadang orang perempuan bin Mekah pergi semayang duduk tengah jalan kita nak semayang orang halau pergi di sini tak boleh pergi tengah jalan Allah Arab barra tu keluar kita Allah barra semayang dia barah bukan barah tu maksudnya keluar sebab tu kita kadang-kadang pergi Mekah ni tak pernah faham kan pergi jumpa dengan ustaz saya tak pernah pergi Mekah siapa susah pergi sana tak boleh cakap ni orang putih pasal tak faham saya kena cakap Melayu pun dia faham kadang-kadang dia pilih hajah dia tak panggil hajah tau bila sebelum haji dia panggil Siti Rahmah Orang perempuan cakap, sebelum haji dia panggil Siti Rahmah. Kita berdua. Boleh tak? Dia panggil aku. Boleh tak? Siti Rahmah. Aku nama Siti Rahmah. Siti Rahmah tu orang yang belum buat haji. Siti Rahmah bila dia buat haji, hajar. Hajar-hajar. Kalau lelaki, haji. Haji-haji, tangan-tangan. Tengok dulu. Tengok-tengok. Baru murah-murah. Boleh tak cakap? Kalau tak boleh cakap, tentu apa ya? Tiga ayat. Al-Quran. Saya buat apa selalu kan? Macam Pak Nur saya ada sesat. Jadi dia dekat polis. Polis. Polis dia tak sebut polis. Dia sebut polis. Polis. Anak sesat. Polis mana faham? Polis. Dia teringat. Ustaz kata, apa ya tiga ayat? Polis. Ana fi zalalin mubin. Aku sesat yang nyata. Polis tu, Masya Allah. Dia nak buat sesat, tak berhenti. Lepas tu dia tak berhenti, dia kata, boleh ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Boleh tu faham. Oh, faham-faham tu faham. Dia dah faham. Lepas tu dia dah balik, dia tak ada. Dia tunjuk poket. Boleh. Sadaqallahul adzim. Kan sadaqallahul adzim, habis Quran pun dia kata, oh, duit habis. Nampak menalina aku apa tu. Sebab kita ni kalau pergi Mekah, tuan, ikut mutawif penting. Mutawif tu penting sebab mutawif akan bawa kita. Baru ni saya bawa orang pergi Mekah. Banyak orang tak pergi. Dia kata, okey, jom ikut saya. Masa nak tawaf dia cakap sebab dalam wudu macam sembahyang. Macam jalan ikut saya. Saya kata, okey. Semua jalan. Semua jalan. Yang pertama ikut subhanallah. Dia bagi ikut tu. Subhanallah. Saya suruh kuat. Subhanallah. Subhanallah. Kerana Arab semua ikut. Subhanallah. Subhanallah. Bagi ikut apa? Ramadhan kedua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua ikut. Yang ketiga apa? Subhanallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kan? Tengah dua la ilallah. Tak boleh jalan. Ada orang duduk depan. Saya buat apa? Tarik. Tarik, tarik, tarik tu bagi jalan. Dia pun belakang, tarik, tarik. Habis-habis dia kata, awak mau ikut aku? Ya ustaz, suruh ikut. Saya kata, tarik tu bagi jalan. Mana orang minta? Kami ingat dikir, rupanya bagi jalan. Bagi jalan. Bangku ayun. Sebab kita kena faham, tuan-tuan. Tapi tak mana lagi, tuan-tuan. Tak mana tadi? Ah, yang wali Allah ni kan? Bila bila dia kata, itulah parah. Kena pulang, parah. Siapa abang? Cikgu, dia halau ni, cikgu pulang. Cikgu ni bantu, bantu pulang lah. Siapa tanya? Ya, Syekh, ni mata. Ya, Syekh. Kenapa? Dia mata buta, hadha rajul tu lelaki tu, laisa salatus, laisa salatul fajr. Tak semayang subuh ni. Tengok ulama dia beza. Dia tak semayang subuh pun. Saya dalam hati, ya Allah, aku dah 10 hari ya. Dia pun baca apa aku kata. Kita pun bukan baik kan? Kita pun gesok belah-belah. Sebelum dia kata baru, dia tulang. Kita pun bangkit belah. Elok belah-belah. Aku tu duduk jalan ni. Aku masak dua. Dia duduk. Dia pun tahu pasal apa syekh tu halau. Tak tahu. Pasal apa ustaz baca boleh. Dia kata, cikgu tak semayang subuh. Betul tak? Eh, tak saya semayang ustaz. Tapi hari ini saya baru lewat sini. Saya khodoh subuh pukul 10. Pukul 9 lah. Rupanya dia khodoh subuh. Syekh tu tahu tak semayang subuh. Sebab tu tuan-tuan kawan dengan ulama. Tak rugi lah. Yarfa'illahu alladhi na'amanu minkum walladhi na'utu ilma darajah. Allah angkat tuan-tuan sebab apa? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi lah. Betul tak sahabat? Tetap tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih dan rahmati Allah. Mana Allah? Ni. Kau tirau ni. Mana Allah nak kembali Israel? Nak makan Nabi Musa kata sekejap 40 hari. Aku munajat di Bukit Tursina. Kalau tuan-tuan naik, tuan-tuan ada masjid di Bukit Tursina, ada gereja, bawah masjid ada apa nama gua. Gua Nabi Musa. Munajat. Saya naik ada tu 2 jam tuan-tuan, guna tahu. Bila Nabi Musa munajat tuan-tuan dalam masa 20 hari, Samiri ni kumpulkan mat-mat sebab depa duduk dalam kaum kritik. Bila duduk dalam kaum kritik, depa curi masa lalu tuan-tuan dengan mat-mat dia. Depa kumpul-kumpul. Musa Samiri ambil mat tu, mat tu buat dalam bentuk patung lembu. Tiba-tiba patung tu bunyi ayat, hadza rabbi, ini Tuhan kita. Semua pakai sembah. Nabi Musa balik-balik teriak tu. Nabi Musa pegang janggut Nabi Harun. Nabi Musa tarik ni. Dalam Quran kata putih di bawah, hitam di atas. Nabi Musa menangis. Apa doa Nabi Musa? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa tuan-tuan. Kalau boleh tuan-tuan, doa lah ketika mana dipanggil untuk berucap. Pusing lah, pegang-pegang tu. Alhamdulillah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang didoa oleh Nabi Musa AS. Kita doa lah sebelum nak ucap tu, doa lah. Tak doa, nak baca khutbah. Oi, ketak oh, nak baca khutbah. Contoh kata, Allah ustaz ayat ni ok lah. Tak ada tengok. Ni baca khutbah. Saya baru ni, balik daripada Sarawak pun tak. Sarawak, mereka bagi baca khutbah di dataran ilmu. Satu masjid, pulau besar. Yang hak, yang ada, yang main, 4,000 orang. Saya pun naik. Sebelum nak naik, ni, depan ni pengarah semua. Pengarah JPN, pengarah pendaftaran, pengarah kastam, pengarah polis. Lepas tu, mufti majubah. Selangkan ustaz, ustaz nak baca khutbah ni ustaz. Ustaz, ustaz jangan sebut 9 kawan. Saya kata, saya bukan ahli politik, saya tak sebut lah. Yang pertama kau sedar, jangan sebut Najib Tun Razak. Tak apa, tak apa, insyaAllah saya tak sebutnya. Yang kedua, Rosmah Mansur. Yang ketiga, 1MDB. Yang keempat, 2.6 bilion. Semua ni semua. Saya kata, jangan ustaz ni. Datuk mufti saya tak sebut lah. Saya bukan ahli politik, saya tak akan sebutnya. Saya tahu, ustaz jangan sebut ustaz. Kalau sebut habis saya. Jangan, kalau tu saya tak sebut. Kawan betul lah yang dia. Dia ustaz ni. Syarah. Saya pun anak pengarah semua ni. Yang hadir 4,000 orang. Saya ada 400 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi salaman. Berarti duduk. Berarti alhamdulillah. Kesuruh saya dapat. Mungkin tu. Tenggan macam tak mau masuk. Alhamdulillah, saya tengok dia. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Dah habis semua tuan-tuan, saya buat nada saya. Buat nada saya 20 minit tuan-tuan, menangis satu masjid. Kita boleh nampak tuan-tuan, di atas tu boleh nampak. Ada muka macam Jebon. Ada, ada. Dalam ni pun ada. Kita buat gelap. Ada, ada muka yang teriak. Teriak. Tapi orang lelaki dia teriak, air mata tak keluar. Air mata tak keluar. Hiwi ni masuk dalam mulut dah. Oi, orang lelaki susah nak teriak. Tapi bila dia teriak ni, air mata tak keluar. Dia kontrol kan. Orang perempuan tengok orang Hindustan teriak lah. Dia tengok dia carukan. Keluar air mata. Kan, kita cik kontrol. Kontrol. Hiwi tak ada. Hiwi tak ada kontrol. Haa, tuan-tuan. Hiwi dia keluar lah. Elok satu jadul dia kata, saya nampak semua orang saya ni. Termasuk mufti, termasuk dengan pengarah-pengarah, termasuk dengan Bilal. Bilal tu bekas pengarah maktab. Dia pun pegang. Dia teriak, hingguis jatuh dia mikrofon. Dah habis, nah ustaz. Aku tengok dunia. Bayang tuan-tuan nak sangkut dah kali buang hak bulu ni. Nah, abang kata teriak tuan-tuan. Dah habis apa semua tuan-tuan teriak. Ustaz, hari ni kutipan derma 8,000 lebih. 8,000 lebih abang. Selalu 400 ya. 8,000. 8,000 lebih. Kata ustaz, alhamdulillah ustaz, 8,000 lebih. Itu di Sarawak. Di Sarawak tuan-tuan, masuk TV, masuk radio, masuk suara abang Sarawak. Boleh. Di Kedah tak boleh. Baru ni saya dipanggil untuk rakaman 15 minit. Dah kira tuan-tuan. Kita pun perlebah. 18 lah, 11 sudah. Sampai-sampai dekat apa nama Buon, dia berkata, ustaz tak dapat mengarah, mengarah tak benar. Saya tak dalam suara saya bukan ahli politik, saya tak cakap politik kan. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tentang ni saya akan berbunuh dia. Kan? Dan tak boleh patah balik apa dia. No, TV apa nama Al-Hijrah. Malam saya raya. Saya bertolak tu. Patutnya malam tu forum lah. Kita pun prepare. Sampai-sampai ramai. Dia pun telefon ustaz tak boleh batal. Balik pula. Allah Allah. Ni, saya baru balik sebulan tuan-tuan di Aceh. Belah Aceh. Saya dijemput oleh wali kota Datuk Bandar Aceh. Datuk Bandar Aceh jemput saya. Rupanya saya terkenal di Aceh tuan. YouTube. Dia kata bagi YouTube. YouTube bagi kutub. Ustaz, kata Ustaz kutub. Oh, sampai-sampai saya forum dengan Ustaz Hasri dengan Raihan. Saya cerita tentang kematian di Mekah. Di dataran benar hati ni pun ramai. Cerita-cerita wali kota Datuk Bandar teriak, sopoh teriak. Kita psikologi. Teriak dia bila teriak, Raihan. Saya kata, Raihan akan menyanyi. Saya teramak bis kepada lagu. Dia pun cari, pergi haji. Dia tahu itu. Dia teriak Raihan. Tak boleh pergi lagu duduk jalan. Tak boleh pergi lah teriak. Akhirnya semua teriak tuan-tuan. Saya buat doa. Menangis tuan-tuan. Rupanya famous dekat Aceh. Oh, tapi kita tak boleh masuk radio tuan-tuan. Pulau Pinang out boy. Allah Akbar. Tapi tak apa. Walaupun Pulau Pinang tak boleh masuk radio Kedah. Tak boleh masuk tuan-tuan. YouTube orang tak boleh anak. Anak muda dia buka YouTube. Kecuali orang tua-tua. Aduk enggak? Pertama bersatu. Yang nengah. Yang ada ni. Apa? Tiga-tiga sekupang. Ha, tekan lampu main depan. Ha, tu memang tak tahu apa tuan-tuan tu. Oh, tapi alhamdulillah anak muda ni bagus-bagus tuan-tuan. Sebab apa? Perkembangan terbaru Islam. Saya yakin tuan-tuan anak muda sekarang dulu kalau tuan-tuan tengok ceramah. Ada anak muda. Tak ada ni tengok tu. Menteri besar boleh tunggu. Amat banyak tengok. Ketua pembangkang boleh tunggu. Nampak menteri jaga semua pun boleh main. Dulu mana ada budak-budak lari motor. Wah! Mula dia senyap. Kau dia lari pula. Wah! Lah tuan-tuan, alhamdulillah. Sebab tu ceramah saya ikut peredaran semasa lawat sikit boleh anda tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila kata macam tu kan, syekh tadi kita bersama dengan ulama. Dan alhamdulillah tuan-tuan, macam yang disebut tadi, doa Nabi Musa AS. Tetapi doa Nabi Ibrahim. Apa doa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim dibuang tuan-tuan dalam api oleh Namrud. Ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Tuan-tuan bacalah doa Nagi Ibrahim. Apa doa dia? Rabbil fili wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Kita tengok doa ni. Ya Allah ampun dosa aku kepada bapa aku dan orang Islam pada hari yang dikira akan hisabnya. Rabbil fili wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Tuan-tuan ikut saya. Rabbil fili wali walidayya walil mu'minina na yauma yaqumul hisab. Tuan doa banyak-banyak bang. Doa ini Allah mudah ketika hari hisab. Inilah doa Nabi Ibrahim mereka cerita tuan. Apa lagi? Doa yang baik selain daripada doa-doa ni, doa Nabi Muhammad. Saya nak bagi ni. Tuan nak tak? Doa Nabi Muhammad kalau boleh rabbil fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Yang ni doa. Lepas semayang, Rabbil fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tu kalau seorang. Kalau ramai, jamak. Rabbil fili wali walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Tu kaidah. Rabbil fili lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Tu ikut saya. Rabbil fili lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Kalau seorang rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Satu lagi doa apa? Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Apa lagi doa? Doa di akhir zaman Nabi suruh doa ni. Allahumma inni a'udzuka min azabil qabr wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Nah, dengar doa ni. Doa yang jauh daripada fitnah kubur, fitnah dajjal dan fitnah kematian. Allahumma inna na'udzuka min azabil qabr wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Doa dalam lepas semayang. Satu lagi doa, doa sebelum tidur. Siapa yang baca doa ni kalau dia mati pada esok pagi fitrah. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawaztu amri ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika rahmatan wa rahmatan ilaika. Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyyika allazi arsalta. Dengar doa ni. Tuan-tuan buka dalam Sahih Bukhari. Nabi kata kalau dia baca sebelum tidur, esok dia mati fitrah tak ada dosa. Sebab apa doa ni saya sebut? Sebab doa silatul mu'minin, doa ni senjata. Udu'u ni astajib lakum, doa aku terima kan. Tapi kita doa pun tak. Kalau doa ni susah nak apa? Nabi suruh satu doa. Doalah lepas sembahyang. Apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa. Doa ni mustajab. Siapa yang suami doa untuk isteri dan anak mustajab. Kalau boleh suami-suami ni bangun malam, isteri ada sebelah anak. Ya Allah, ini isteri ku ya Allah, jadi isteri salihah. Ini anak ku ya Allah, jadi anak salih dan salihah. Mustajab. Saya ada 5 orang anak perempuan tuan. Anak yang keempat ni saya ingat jantan. Kan? Tunggu dekat doktor. Jantan. Pergi scan memang nampak jantan tuan. Ada conet tu. Oh, conet kan? Hantar conet. Tahu baru ni saya ceramah dekat apa nama Teluk Intan. Saya kata loceh. Tahu tak loceh? Hantar tak loceh? Tahu tak loceh? Hantar. Tahu apa dia loceh? Dia tak tahu, dia tak tahu. Dia tak tahu loceh, dia tak tahu. Saya ni apa nama dia nampak tu, saya tak yakin. Tunggu. InsyaAllah, Alhamdulillah, anak nombor 4 ada lagi. Keluar doktor Asyik. Ustaz dapat dah Ustaz. Alhamdulillah. Lagi perempuan. Dia kata Masya Allah. Doktor kata orang dapat anak Alhamdulillah. Ustaz kata Masya Allah. Alhamdulillah. Dia kata apa siapa? Masya Allah. Doktor saya duduk nanti yang keempat ni lelaki. Dah check dah scan lelaki. Perempuan juga. Ustaz Alhamdulillah syukur lah. Alhamdulillah. Allah empat perempuan. Yang kelima tak mau tengok lantap dia. Tengok perempuan juga. Yang keenam tak tengok langsung. Scan pun tak. Ya Allah aku reka. Tapi macam mana? Pada 27 Ramadhan. Ketika orang tidur tuan-tuan, saya bangun. Dengan isteri saya, ya Allah bagilah kami anak lelaki ya Allah. Dah yang ambil usaha dia ya Allah ni. Orang petua macam-macam. Kok kiri lah, kok kanan. Kita pun pakai kepiah lah tuan-tuan. Nasib anak perempuan yang satu pun pakai baju kurung. Tidak mampu. Memang petua macam-macam. Kita nak anak ni lagi tak kurafat. Tak salah apa ya. Pakai kepiah macam-macam lah. Mereka suruh kiri kanan, berci di tengah. Tak buat apa ya. Kalau kiri kanan tak berci tengah, macam mana dapat tuan-tuan. Dah habis petua doa. Doa dah habis semua tuan-tuan. Allah kebal mustajab lah. Rupanya doa seorang suami pada malam 27 Ramadhan. 10 malam terakhir mustajab. Isteri saya mengandung. Saya buat tak tahu. Bukan buat tak tahu. Buat tak scan. Tak tengok langsung. Buat tak tahu. Ketika lahir pun saya tak tengok. Tanya pun dah. Anak mai tu. Tertipu ayah. Ayah mai. Anak lagi pun buat. Tak tahu ayah mai tengok. Perah. Buat tak tahu. Ayah main-main. Ni nak ajar kan ayah kamar. Kusku ayah ayah tengok. Mesti perempuan. Tentang dia pukul-pukul. Woi, apa dia? Ada tulis. Berdeka ya? Berdeka. Hati tu. Loh. Alhamdulillah. Excited. Tuan-tuan. Tengok-tengok lelaki yang tuan. Alhamdulillah. Doa mustajab tuan-tuan. Seorang suami kepada isterinya. Mustajab. Ni, abang. Doa abang. Kalau ada masalah, rayu dengan Allah. Bah. Ni duduk jumpa ustaz tolong buat ayat Nabi. Anak saya tak boleh buat apa, ustaz. Saya buka sekolah Mahathafiz. Mahathafiz sekolah saya, tuan-tuan. Saya bukan ambil HAA. Saya ambil mana yang minat sukan boleh baca Quran. Kadang-kadang main, ustaz anak saya tak boleh buat apa, ustaz tolong. Saya tahan tak boleh buat apa, tu aku buat apa. Mampu, ya, tuan-tuan. Kau tak boleh buat apa, ustaz tolong. Ustaz tak ajar, tuan-tuan. Saya kata, jangan. Apa yang saya boleh buat, saya kata ini. 7 bulan tuan-tuan buka Mahathafiz. Alhamdulillah ada yang A1 bergerak. Tapi duduk tu kita didik jadi manusia. Jadi manusia macam mana? 4 pagi bangunlah tuan-tuan perawat. Kadang-kadang balik rumah mak pak telefon ustaz. Kami kena bangun juga ustaz. Tempat. Allah leceh-leceh ya ustaz. Tak buat di mana. Dia marah kita pula. Anak dah tidur. Ayah bangun ni. Kami dah selalu bangun ni. Maafkan surat. Ayah bangun tu semayang tahajud. Mak pak pun boleh. Duit 7 bulan, 8 bulan, 5 atau 9 bulan upah tak hilang. Jumpa sekupah ustaz, jumpa ustaz. Baru ni ceramah-ceramah, jumpa 200. Man, ustaz kami jumpa 200, baru je kata. Kalau orang tak ni, dia terbaik lah. Kita baru. Saya tanya, tak ada apa hilang, tak mengaku. Tuan-tuan, Alhamdulillah, kita boleh didik jadi manusia. Bukan senang bah. Doa banyak-banyak. Saya buat macam nak, mahatati saya ni, lepas duduk. Bukan saya doa. Saya tahu si pelajar doa serentak. Lepas doa, Allahumma Rabbana zalamna. Lepas doa serentak. Bila balik tuan-tuan, lepas boleh jadi imam semuanya. Lepas doa serentak, apa yang ni? tahlil apa? Doa sentak pi mana tahlil. Okey. Ila hadrati semua ila hadrati Nabi bah 30 orang sentak doa tahlil sentak. Nah tak payah ada khalifah. Kita didik mereka baca khutbah. Ni baca khutbah. Baru ni buat imtihan. Nampak imtihan ni doa test stage. Tu panggil 3 orang yang hafal Quran tebuk. Bacalah harapan bapak tiga dulu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk bapak. Sambung. Alhamdulillah tuan-tuan. Hampir 60% pelajar ini 70% lulus. Boleh sambung tuan-tuan. Pelajar ini bermasalah. Kata alhamdulillah kita boleh didik manusia. Saya harap pelajar kalau lepas 70% saya bagi 50 ringgit. Guru 50 ringgit. Guru 50 ringgit. Pelajar 50 ringgit. Nah, guru pukul 12 main ni. Ha, pocok. Sebab dia dapat 50 ringgit. Contoh sampai belajar kata Allah belajar pun baru dapat 20. Alhamdulillah belajar seorang guru dia dapat 7 orang, dia dapat 3 ping 50 di bonus. Dia kata pula bulan 12 ni ada lagi intian sampai lepas 70% saya bagi soal dia lagi cikgu sakit law ni tuan-tuan sampai pukul 12 cikgu duduk main jam sekarang ni sakit tak sakit tak senang. Kalau 15 orang belajar 1,500 budak pun semangat budak. Abah, kita didik jadi manusia. Bukan senang, bah. Doa banyak-banyak, kadang-kadang doa. Sebab tu seorang guru doa untuk anak-anak mereka. Seorang ayah doa untuk isteri kita. Kalau boleh isteri pun doa. Sama, ya Allah, suami pun ni tak tahu nak buat apa, ya Allah. Macam-macam ayah jampi ya, bila mampu, ya tak. Doa macam tu. Doa ada, ya Allah, suami pun ni, ya Allah, pandai-pandai bagi seterusnya, ya Allah. Dia ni selalu pendapat. Kadang-kadang suami ni problem. Kita tengok ni, dia lebam tu. Semayang tak tinggal. Tapi bini dia boleh lebam juga. Kena tumbuk. Ni apa punya manusia lah. Dia lebam. Bini pun lebam juga. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih dalam rahmat Allah. Alhamdulillah malam ni sebelum saya nak habis ni. InsyaAllah saya akan habis 29. Saya nak lancar kutipan derma. Untuk apa nama masjid kita surau kita dah. Ha? Pembangunan surau Al-Ikhlas. Ha? Untuk membina menara surau Al-Ikhlas. Taman bersatu surau dia. Ha? Mari sama-sama tuan-tuan. Dan derma untuk apa nama surau dan reno. Bicara ni yang mana ni MNSF apa ni mas majlis oh majlis ha ada apa pun tak tahu mana ni betul mana dia tu ha betul tu antam ni betul pula sabar tahu ni kita ada duit kita buat program kalau tak ada duit dapat program susah. Saya kalau tuan-tuan pergi di Lubuk Mayang tu tengok di tepi jalan tu ada signboard saya Pusat Kecemerlangan Asyafi'i. Saya buat Mahat Tafi juga. Mahat Tafi saya buat Mahat Tafi Sukan. Ada kolam renang. Ada kolam renang. Ada dewan boleh isi 2,000 orang. Badminton. Kuat badminton ada 4. Dan alhamdulillah minggu lepas ada seorang hamba Allah wakaf pula 3 ekar. 600 ribu tuan wakaf. Alhamdulillah banyak orang bantu. Bukan sikit. Dia bantu ada yang bagi belah. Ada seorang tu main jumpa ustaz. Saya bapak saya mati lah. Saya bagi kat bapak saya setiap bulan 400. Lah bapak dah mati ustaz, 400 tu saya akan beli beras tak. Jadi setiap bulan dia menghantar lah. Beras 8 kapit. 8 kapit kata ini sebagai duit yang saya bagi kat bapak saya, bagi kat sekolah. Alhamdulillah ada yang main bantu, baru ni bantu. Dia ada buat kotiau. Dia main hantar. Seminggu 4 kapit kotiau. Ada yang togi. Hantar togi. 10 kilo. Saya buat apa? Nah, tukang masak tu Indo. Dia betul. Pagi kapal tiaw tu. Okay. Tengah hari sayok tu. Okay. Malah kabur tu. Okay. Okay. Budak-budak muka macam tu. Okay. Saya kata dengan komplain orang bagi terima sudah. Yuran 140 ya tuan-tuan. Tapi alhamdulillah tuan-tuan dengan derma orang kita boleh didik baru 7 bulan operasi Mahat Tafiz ada di kalangan budak yang 18 juzuk Al-Quran. InsyaAllah tuan-tuan saya yakin lepas 3 tahun nanti Abdullah Khairi Junior akan lahir. Saya baca bawa batu utuah. Saya train mereka baca utuah. Kata hang baca utuah. Esok dia bersuruh saya hang nak. Dia nak dia muda lagi. Alhamdulillah. Lebih hebat pada saya. Kita train tuan-tuan. Main bola baru ni. Mereka ni kalau kita tengok skill gila kan. Skill gila kan. Budak jahat tuan-tuan. Main bola pandai tu. Mana skill tu. Kita ada dulu latih kena ni. Alhamdulillah baru ni lawan dengan bintang biru. Ni yang berlatih ada Sundra Biru. Duduk Allah lawan dengan Mahat Hafiz. Bukan Mahat Hafiz, mai baju pun, baju pun sponsor XL, semua meleweh. Kan dapat ni tu, dapat tahun ni dapat. Memang dia tu ya. Dia pun bagi benda orang tua, bagi elok. Tapi ibu tu kata, oh ni Mahat Hafiz main-main. Dia pun hantam lah apa budak bintang biru yang gelap Penangnya 4-1. Hindu cuma jumpa, yo yo ustaz, ini budak banyak berbual, apa Quran. Lepas tu tu orang punya elok 4-1, baru dia lawan dengan sekolah, taman dan apa tak. Piti saya pergi pakai jumpa budak-budak pun pergi duduk relax. Aku tengok Allah. Baru lepas tu 3-2. Lepas tu ustaz, kita lahir Mahat Hafiz, baru ni buat tournament terbuka Pulau Pinang, badminton. Dia lakuk badminton, budak-budak ni badminton tu, umur 14, umur 13, lawan dengan orang 18-17. Lepas dapat ingat Johan. Tapi kalau nak hantar sekarang ni penuh lah. Saya nak buka yang terbaru lah, insyaAllah. Sebab tu tuan-tuan perlukan duit. Macam ni juga, bila ada duit kita boleh buat program. Kacang-kacang kita boleh buat. Dan Alhamdulillah saya konok. Sebab main ni dengan tapet warna hijau, lepas tu dengan aircon, benda sejuk tuan-tuan. Aku duduk belakang sejuk dah mampus. Teluk benda tak ada awak. Sejuk sangat tuan-tuan. Bagus tuan-tuan. Sebab kita ada duit. Jadi tuan-tuan yang dikasih dan rahmati Allah, doa seorang suami mustajab untuk isterinya. Begitu juga doa seorang anak untuk mak ayahnya mustajab. Siapa ada mak ayah, doa tuan-tuan. Ya Allah, ampun dosa mak dan ayahku, mustajab tuan-tuan. Sebab apa? Idza mata ibnu adam inqata amalu ila salas. Bila mati anak Adam, qata putih semua amalan kecuali tiga. Di antara apa? Waladun salihun yad'una. Anak yang soleh yang doa. Ada orang bertikai, setia dengan ustaz. Itu serah pada Allah. Tuan-tuan doa banyak-banyak. Siapa ada mak ayah? Ya Allah, mak aku dah meninggal. Ya Allah, ampun dosa mak ayah. Kalau ada mak ayah, buat baik lah tuan-tuan. Bukan saja doa mustajab, murah rezeki. Murah rezeki, hidup tenang. Siapa ada mak ayah? Siapa mak ayah meninggal, apa yang boleh buat, buatlah. Macam kemarin ni, kemarin datang seorang hamba Allah daripada Taman Batam. Ustaz, mak saya dah meninggal ustaz, baru balik Mekah. Balik Mekah ni, mak dia balik tuan-tuan, nak makan ni, tak lalu. Mak dia kata apa? Mak dia kata busuk Mekah. Kita pun tak tahu busuk Mekah macam mana, tak makan sampai mati. Lalu dia kata, mak saya dalam bank ada sekian, dalam apa nama tabung haji ada sekian. Dia keluar semua. Macam mana? Mak kamu ada tak buat apa hibah? Dia tak ada. Tak kena faraid dia tak. Ingatlah tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak hibah, berharta yang ada kena faraid. Kalau boleh hibah dulu, buka nama siap-siap. Jangan tuan-tuan kata yang ni ni nak bagi kat ni yang separuh kena. Yang ni ni tanah ni tak boleh. Kalau boleh buka siap-siap, pergi hibah siap-siap. Jangan sebut je duduk dia ni. Jangan pergi hibah. Jadi dia sebut dia dah. Maka dia kata tak boleh, kena faraid. Faraid, bila faraid tuan-tuan dapat ke ayah lebih ya? Bila ayah lebih, ayah sonok. Sedangkan dia abang apa? Kalau aku mati, aku tak mau bagi satu sen buka ayah. Lepas tak mau bagi, dia kata tak boleh ayah boleh dapat Allah. Sebab dia faraid. Oh, dia abang tu. Bila mati tu dia umai. Umai semua ni, segala cincin pun semua. Dia kata cincin ni kan, cincin ni ayah dah bagi kat dia, mak dah bagi kat saya, tak nak untuk. Dia kata ustaz dia tak mau ambil, ustaz no, cincin. Cincin gelang dia wakaf tu hampir dekat 16,000. Saya kata alhamdulillah lah, inilah peluang kamu untuk masuk syurga Allah. Tolong mak ayah kamu untuk buat harta yang kekal. Wakaf ni tuan-tuan, wakaf dia berhenti dia kan? Berhenti dia dah waris, tak boleh tuntut dah. Tu nama wakaf. Bila tif tu dah berhenti tuan-tuan, berhenti ni pahala tak berhenti, waris dia berhenti, waris tak boleh tuntut. Tapi pahala dia akan sampai dia di akhirat. Sebab tu kalau anak yang soleh doa banyak-banyak, yang ni tak terbagi. Dia akan berterusan, dia dapat pahala, anak dapat pahala, mak ayah kita dapat pahala. Kalau siapa ada mak ayah, bukan dia doa, bantulah sama. Ada duit bagian. No, ada duit dia dah kena satu bagi satu. Saya pernah cerita dalam YouTube, saya ada ayah, mak masih hidup. Mak 72, ayah 78. Bila tak ada duit, jumpa mak. Tapi bukan minta hutang. Dia pegang. Ayah anak pergi dah. Bila bagi tu, ayah mak saya ni orang siap. Dia tengok muka saya. Dek-dek, ada duit ke? Dia siap. Dek-dek tu dalam bahasa siap budak-budak. Dek-dek, ada duit ke? Dia panjang belakang sebab mak hari ni sukun. Ada duit ke? Ada orang mak. Benarnya saya sikit yang ada. Yang ada hak tu lah. bagi nak bagi 200 mak Belanda ni ambil Belanda. Hang tak ada duit? Ada boy. Mulut ada dalam apa mengada. Sebut dia ada tapi tak ada apa. Tapi bang, kita bagi mak ayah, Tuhan balas cash. Rezeki murah. Bila bagi tu mak Belanda, dia angkat tangan, ya Allah, bagilah anak aku ni murah rezeki. Dia doa. Saya kalau duduk universiti, saya nak periksa. Saya akan telefon mak. Tu adik-adik ni, saya nak abang pada mak. Telefon yang mak ayah kita. Sebab apa? Radha Allah, radha al-walidain, wa sakata Allah, sakata al-walidain. Minta mak ayah kita doa. Saya telefon ni, mak, cik nak periksa esok, oi, susah lah subjek ni. Mak doa. Mak saya buta huruf. Kalau tanya orang tak tahu apa, tapi dia doa, ya Allah, bagi anak aku anak mesti boleh jawab. Ya Allah, boleh jawab. Ya Allah. Ha. Doa saya pun ni habis-habis masih mak I love you. Esok pi bilik peperiksaan, dia pun letak kertas semua boleh jawab. Haram tak betul pun. Dia doa boleh jawab, jawab semua. Dia batu ni nak keluar, dia batu ni jawab betul, ya Allah, dia boleh jawab saja. Jawab pun. Tengok tak boleh juga tuan-tuan. Doa mak. Sebab tu tuan-tuan, tak apa ada mak ayah, doa. Siapa yang boleh bantu, bantu. Saya bagi doa dia ni. Siapa dia? Ya Allah, murah rezeki anak aku, ya Allah. Tuan-tuan, lepas 3 jam, 4 jam, orang telefon daripada Teluk Intan. Ustaz, boleh tak main kat Teluk Intan? Cerita pasal apa? Ganti Datuk Harudin, dia tak boleh main. Ustaz main boleh tak? Cerita, boleh lah. Dia minyak, ada lah minyak. Pertama lah. Sampai tuan-tuan, saya forum ganti Datuk Harudin. Sebelah saya, Dr. Zulkifli. Dr. Zulkifli Al-Bakriu. Mufti wilayah. Yang cakap, tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Saya mampu aku nak ceramah macam mana Kita kaki gelap ya, kan? Dia, kita hendaklah beriman kepada Allah. Allah, nak lawak pun tak boleh. Sebelah saya, Datuk Abu Hassan dia. Abu Hassan dia pun jangan gelap kan. Serius semua. Saya ganti Harudin. Sebelah Hassan dia, ini berapa minit. Saya gain apa pun tak. Aku mampu lah. Ya. Ya Allah, ketak dia orang. Mampu. Mampu ni. Orang tawar ni mampu saja. Sebenarnya, mampu tu bukan kasar. No? Mampu tu biasa je kan. Biasa. Saya pergi ceramah di Johor. Dia kata, apa kasar lah mampu. Kita biasa kan. Mampu bagi. Kan, letih. Letih nak mak. Mampu lah. Tapi mampu ya? Tak mampu ya? Letih nak mampu ya? Baca lapar. Cari-cari makan, lapar nak mak. Nak mampu ya? Mampu ya? Tak mampu ya pun. Duk dia mampu ya? Saya dah sebut dia buat tak kasar kan? Bila dah makan kenyang, kenyang nak mak. Mampu ya? Lepas tu dah makan kenyang, mengantuk. Mengantuk nak mak. Mampu ya? Lepas tu tidur mak. Tidur mampu ya? Mampus saja tapi tak mampu-mampus pun. Menunjukkan orang utara ni adalah orang yang banyak mengingati mati tuan-tuan. Mereka gelap tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, tak mana tadi tak. Bila pergi sampai tu, saya pun macam mana nak ceramah ni. Panel pertama, saya pun slow lah kan. Dr. Zulkifli ni dah sepuluh hari. Mufti-mufti. Saya pun ceramah-ceramah. Yang pertama, tapi yang kedua, yang ketiga, fakta semua. Nak buat lawak takut kan. Sebelah tu bila dengar yang pertama, Cik Dr. Zulkifli tengok angguk daripada awal sampai habis. Ni saya ceramah, Dr. Zulkifli pun angguk. Ni saya ceramah dekat sejam lagi dah. Ada di kalangan tuan-tuan angguk pun tak. Belagak lebih daripada Dr. Zulkifli. Hak tak angguk tu mesti penyokong tegah rendah. Dulu gini selamanya. Nak bangun tak boleh, dah hangat bungkok lah. Muka je jebor kan. Saya buat lawak. Dah habis-habis tengok-tengok Dr. Zulkifli boleh hangguk. Saya pun buat lawak. Buat lawak. Buat lawak. Dr. Zulkifli tak dengar. Gelak. Gelak pun macam macam bakar jenazah kan. Ni saya ceramah ni sejam lebih. Aku buat gelawak dari awal. Ada di kalangan gelak pun tak. Nampak sangat penyokong tegar tuan-tuan. Dulu kini selamanya tuan-tuan. Tuan-tuan dah habis-habis tuan-tuan. Tengok bagi kat mak 200 dia bagi sampul. Nah, saya pun balik lah. Balik tak sampul pergi sekolah lah. Lupa bawa sampul tu. Lepas tu perimpunan pi nak makan. Mama mi goreng tu. Mak tu, mamak tu tomek-tomek. Allah, duit tak bawa. Mama kita. Boleh apa? Ustaz, Oh, ini puasa. Tak apalah, ini Ustaz. Puasa ah. Puasa tak apa, tak apa Ustaz. Baru tanya sampul. Tuan-tuan, bagi kat mak 200 dalam masa 4 jam. Balik-balik tengok-tengok dalam sampul, tuan-tuan tahu dah berapa? Bagi kat mak 200 dalam sampul, dia bagi 4,000. Malam ni jangan 4,000 lah. Agak-agak lepas minyak ni dia. Macam faham ya tuan-tuan. Makan dah tak makan ni? Ada. Ada. Sebab tu tuan-tuan, tak rugi bang. Siapa ada mak ayah suruh mak doa. Doa, ya Allah ni anakku, ya Allah ampun dosa dia. Mustajab bang, doa mak. وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدِهِ حَمَلَتْ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. Buat baiklah kepada kedua bapa kamu, terutama ibu kamu yang mengandung kamu susah bertambah nyusu 2 tahun. Sebab itu tuan-tuan yang dikasihi, siapa ada mak suruh mak doa. Siapa yang jadi rakyat, doa rakyat tak tolak. Terutama rakyat yang kena zalim. Tuan-tuan kita ni tuan-tuan kena zalim, boleh mereka tipu kita 2.6 bilion derma. Tubuh apa dok anggur rasa sokong. Derma oi, 26 bilion dah oi. Saya nak habaq lah tuan-tuan, agak-agak kita tuan-tuan. Tuan-tuan tahu dah pengurusan zakat yang dikutip tiap-tiap tahun tak pernah dapat pun 1 bilion. Ni zakat seluruh Malaysia ni tak pernah dapat 1 bilion. Derma 26 bilion. Tu orang sokong buat tu yang gini, wajib. Dengong dia weh, aku kami ni ni pasal penghujung ni tuan. 26 bilion macam mana derma saja tu pun tak buka mata. Ni apa duit MDB punya banyak hilang. Kita tak nampak. Allahu akbar tuan-tuan. Woi Menteri Besar, nak apa hal ni? Pakai Menteri Besar ni ni. Tuan-tuan yang dikasih dan woi jangan ditipu bang. Saya nak baca ayat Quran, ambil masa lagi. Kita di akhir zaman nanti tuan-tuan, kita akan duduk di hadapan Allah bersama dengan pemimpin kita. Yarja'u ba'duhum ila ba'd. Mereka duduk ni tuan-tuan sambil menundukkan kedua kepala mereka. Allah akan tanya, wahai orang-orang yang zalim ni, kenapa kamu ni zalim? Mereka kata apa? Kami zalim ni kenapa? Karena ni mereka ni lah yang menyebabkan kami jadi hina jadi ni. Pasal apa? Sebab kami sokong mereka. Tuan-tuan, kan? Yaqul zalimun mawqufun 'inda rabbihim yarja'u ba'dhum ila ba'dhin qawla. Qala, kemudian dia kata apa? Berkatalah orang yang zalim kepada orang yang kena zalim. Siapa? Pemimpin kepada orang yang dipimpin. Apa dia? Telah datang kepada kamu akan petunjuk. Waktu dia ada orang dah bagi kamu ni jangan sokong kami, tapi kamu ikut juga. Kan? Waktu dia sambung ayat tu, macam mana kami tak sokong kamu? Kerana kamu ni tipu kami siang malam. Tuan-tuan buka surah Sabah ayat 30, 31, 32, 33. Mereka tipu kami siang malam. Kita kena tipu tuan-tuan siang malam dan tipu TV3. Tuan-tuan, kita hendaklah memberikan sokongan kepada kerajaan. Kerana kerajaan satu Malaysia. Faham tak ada tuan-tuan? Baru ni apa nama di apa Bali tuan-tuan. Kan saya abang ah tuan-tuan masa tu tazkirah Ramadan. Tazkirah Ramadan kan habis tazkirah. Ni tengah nak jadi imam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kan baik. Amma yatasaalun. Tengah-tengah tu depa tok bom, mocun bom. Depa merah tu. Bum. Aku lupa tu eh. Apa ni? Tak boleh sambung, tak boleh sambung. Lah dari Allahu akbar. Habis-habis saya bagi tazkirah, dia kata siapa yang bali bom ni memang kurang ajar dia. Ada seorang angkat tangan, saya nak tanya ustaz, apa hukum orang yang main macun? Saya kata haram. Ustaz tanya lagi, apa hukum orang yang beli macun? Dia kata haram. Apa hukum orang jual macun? Haram jadah, dia kata. Dah haram jadah juga, dah nak bali rumah merah tu, lupa suruh. Saya kata tak apa, kalau lah dia main macun, kena macun putih tangan. Tuhan tak tahu. Ni, putih ni, putih jari. Yang ini tak putih, putih yang ni lah jari. Tuan-tuan bayar nak atahiyah, dia nak atahiyah. Tak, jari tak ada. Kan, asyhadu an la ilaha illallah. Tuhan marah, tuan-tuan. Ada orang tahiyat ni. Ada asyhadu an la ilaha. Tak boleh angkat. Dan asyhadu an la. Malaikat mahu. Ni, angkat jari ni tak ada. Saya kata, ni malaikat marah kalau jari ni tak ada. Tapi ada seorang marah di Malaysia. Perdana Menteri kita. Marah dia tak. Kalau dia buat perhimpunan, dia duduk tengah-tengah. Satu dia buat. Kita nak angkat jenak, jari tak ada. Orang kata apa dia ni? Orang angkat satu, dia duduk bintu. Lain kali. Lain kali tak boleh. Lain kali, no! Mampu yang 9-10 orang macam tu. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih dan dirahmati Allah. Ni, bagi faham bang. Kita ni bila faham doa rakyat yang zalim kepada pemimpin ni saja. Tengok, macam-macam bala datang. Mai jerbu. Dulu apa dia? Duit kita jatuh. Jatuh dulu lah, panik dulu rupang. Dua buang mata baru. Baru di sepi dekat ni. Bapak kau dah kena. Pipi tengok. Ikan termenung ni orang dah je. Kau tahu pakcik mahal. Tak apa ustaz. Termenung saya kata 15. Termenung 15. Kalau buka mata 26 saya kata. Termenung 15 je. Dia kata duit jatuh. Barang murah. Murah apa? Termenung 15 je. Betul tak? 15 je. Buka mata 26. Dah tu kecut dah tu. Dengan Allah Allah aku tengok. 15 ringgit. Udang 80 ringgit, 70 ringgit. Allah, tuan-tuan tak apa. Duk tamam satu gaya semua. Aku tengok main parking semua macam ni. Allah, tuan-tuan. Macam ni semua. Tak apa. Ikan terbenuh pun tak makan. Dua makan udang, sotong kan. Kami sama tuan-tuan. Allah, akibat. Allah, minyak. Patutnya minyak turun lagi tuan-tuan. Kita pengeluar minyak. Tapi minyak donat ni. Patutnya jatuh lah tuan-tuan. Kita pengeluar minyak. Singapura dah apa? Lepas tahu, Singapura 3 ringgit lebih. No, Thailand tuan-tuan. Duit 3 lah ni tuan-tuan. In Thailand, 120. Lepas apa? 100 apa? Baht. Nah, 100 baht dia kuat. Kita 120. Dulu di apa Arab Saudi, 100 ringgit kita, 120 dia kuat. Nah, 120 kita. 100 ringgit dia kuat. 100 ringgit. Duit dia jatuh. Duit jatuh. Menyebabkan ekonomi naik. Naik apa? Kami pi kepada mahal Thailand baru ni bagi duit desa dia tak mau. Kita mau. Sebab nilai tak tetap flexible, fluctuated duit. Pi Mekah baru tak mau. Tukar bot apa dolar baru mau. Dolar panggil kau buka. Apa tak buka mata mata ni aku tamas sepadu ni. Woi betul ni sah. Woi. Kamu boleh boleh kau. Ah kau Tuhan kau ni. Orang tak nampak tuan-tuan. Kau minda weh. Kita ni orang yang kena zalim dia doa mustajab. Bagilah mereka kalau apa ini tuan. Bagi Islam dan yang doa banyak-banyak tuan. Dia tadi nak buat apa dia? Tuan-tuan dia cakap kuat ni pun ni. SP je doa. Cuba angkat tangan tu. Mana SP? Tak mani angkat lah. Tuan tak tahu ada depan gelok ni bah. Mana tahu? Ni cantik habis semua. Saya bawa ni tuan-tuan. Jadi. Ustaz. Ada apa? Mak SP. Kita ada bawa. Saya polis. Mak. Kita pun. Apa ada nak isi apa? Ustaz macam mana? Tak ajar. Ustaz ada apa orang? Bukan ibu. Bawa. Anak bawa orang tengah nak berbahan. Enam orang. Kita pun buka pecah lah. Ustaz ada apa apa? Ambil isi apa semua. Lagi dia tanya. Abang ni tanya ni apa? Tak ada dah jumpa Ustaz Pitrama. Saya kata awak nak tanya elok. Dia kata kalau saya tanya elok, tobat ustaz tak bagi tarikh dia kata. Saya tanya bagi tidur, ustaz bagi tidur. Oh dia kata ustaz, kalau saya duduk ceramah di belakang, ustaz duduk hentam saya. Lah dia apa salahnya saya hentam ustaz kali. Dia buat bagi tidur kita pun pucat lah. Dia kata pucat tarikh, dia nak ceramah ustaz. Allah sebab tuan-tuan yang dikasih dan dirahmati Allah. Sebab tu, doa kita mustajab insyaAllah. Bila tak tahulah sama ada tuan nak pun sekarang ataupun masa akan datang selah pada Allah. Sebab itu tuan-tuan yang dikasih, jangan tinggal doa ni. Kalau tak boleh doa banyak pun, doa ni. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya rasa setakat itulah saja. Kalau tuan-tuan nak doa-doa, tuan-tuan lari Facebook saya. Ada doa yang sebelum tidur tadi. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwaztu amri ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika rahmatan wa rahmatan ilaika Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Banyak doa saya download dalam Facebook dia. Anak muda boleh bayar dia. Ha, boleh tengok doa-doa Nabi Ibrahim, doa Nabi banyak lagi. Doa Nabi yang mustajab, doa-doa wali Allah dan doa